warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nashara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأهل بيته وأصحابه ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرات المحترمين، علماءنا العاملين الراسخين المخلصين، yang saya ta'zimi, yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh, Bapak Kepala Kelurahan Tembok Dukuh beserta seluruh staf dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, Akhi Nabilah Ustaz Yazid Al-Bustami dan keluarga yang saya cintai, konco-konco panitia, konco-konco remaja yang saya banggakan, para bapak, para ibu, dulur-dulur kula, hadirin, hadirat, jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang sedaya tansah pinaringan rahmat barokah sohoridanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngawali ngaji pada malam hari ini, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama mari kita berdoa memohon kepada Allah mudah-mudahan acara hormat peringatan Maulid Nabi yang diadakan begini meriah dengan semangat yang kuat, kompak, ikhlas, ini mudah-mudahan menjadi tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah didasari dengan cinta, pasti akan ada upaya maksimal, ikhtiar untuk selalu berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan demikian kita semuanya akan tergolong dalam orang-orang yang disabdakan Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang selalu menghidupkan sunnahku, mengikuti perilakuku, maka dia sudah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, pasti dia akan bersama aku menuju ke syurga Allah. Ayo dungo, dungo itu yang dungo. Pokoknya kalau sampean karo Gusti Allah dikongkon dungo, ya saya podo dungo. Orang usah mikir apa dungane dituruti apa enggak, yang penting mbuh dikabul no, mbuh enggak, pokoknya saya sampaikan di awal masalah doa agar jamaah sekalian enggak salah persepsi. Nun sewu, umpama sampeyan donga nang Gusti Allah, wis suwi oleh donga nang Allah, lawas oleh donga nang Allah, udah netepi syarat-syaratnya doa, tapi gak keturutan dongane, gak keturutan penjaluane. Ojo cilik ati, ojo susah, lebih-lebih putus asa, jangan. Gak dituruti donga sampeyan karo Gusti Allah, belum tentu itu karena Allah benci sama sampean, durung karuan niku mergo Gusti Allah geding karo sampeyan. Justru kadang-kadang saking sayangnya Allah nang sampeyan, saking cintane Allah nang sampeyan, mulo donga sampeyan ora dituruti. Wong kali butuhne diomongi ngene iki mesti batin. Masa. Masa. Lah nek cinta kok gak dituruti, pasti timbul pertanyaan seperti itu. Jare cinta kok gak dituruti? Oke. Okay. Cinta itu enggak selamanya harus selalu menuruti, sayang. Justru kadang-kadang enggak dituruti itu bukti dari cinta. Dalam bahasanya kitab hikam, al-man'u ainul ato, kacegah songko pemberian itu hakikat dari pemberian itu sendiri. Tidak dikasih itu justru tanda dari cinta. Oke, kalau enggak percaya tak kasih contoh. Ibu bapak, cinta enggak selamanya harus menuruti. Tolong pertanyaan saya dijawab. Bapak ibu, penjenengan cinta kali anak napa mboten? Cinta kali anak napa mboten? Pasti. Namanya orang tua, pasti cinta anak. Lek ana wong tua kok gak cinta anak, iki wong tua gendeng. Saya yakin penjenengan cinta anak. Terus saya umpama penjenengan punya anak seumur 7 tahun napa 8 tahun, njaluk nukokno sepeda motor. Kira-kira dituruti apa mboten? Dituruti apa mboten? Kenapa kok gak dituruti? Kok rantai duit? Iki masalahnya duitnya ono bro. Duit ono, gak kaya sampean, gak tau nyekel duit ono. Iki masalahnya duitnya ono. Anak umur 8 tahun, jaluk dikone sepeda motor, gak dituruti. Apa mergo jenengan benci? Apa karena jenengan geting karo anak? Enggak, justru karena jenengan sayang anak, justru karena jenengan cinta anak, makanya gak dituruti. Anak umur 8 tahun jaluk nukono sepeda motor, dituruti itu gak cinta anak, sama dengan mencelakakan anak. Dituruti temen nukono sepeda motor, ditumpahin nang embong, jalan raya, banter, gas, tarik pol, modar anak. Gak dituruti itu justru karena sayang. Oke, jamaah sekalian, mulane jenengan tak jaluk sadar. Jenengan tak jaluk sadar. Umpama kon jenengan wis lawas oleh ndonga nang Allah, jaluk duit akeh, jaluk rezeki akeh, jaluk sugih, tapi gak dituruti, kok pancet melarat. Iku tandane sampean disayangi Allah, tandane sampean dicintai Allah. Umpama sampean kok didadekno sugih, dikei duit akeh, dikei donya akeh, sampean gak kuat keberkahan donya sampean tambah mentret. Maka nikmatilah kemelaratanmu. Oke? Okay? Halo. Maaf yang di sana karena sound systemnya memang enggak standar ini. Biasanya kalau datengin Angkor Jaya itu sound systemnya kudu besar. Ini enggak standar ini. Nun sewu. Sangat gaya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau sebaliknya. Panjenengan begitu ndonga langsung dituruti karo Gusti Allah. Ojo bunga-bunga dhisik. Jangan keburu seneng. Jangan berbangga diri. Dituruti dongamu belum tentu itu karena Allah sayang sama sampean. Belum tentu itu mergo Gusti Allah cinta karo sampean. Justru kadang-kadang saking gregetene Allah nang sampean, saking bencine Allah nang sampean, mula dongane sampean langsung dituruti. Saya ulang, sampean begitu ndonga kok langsung dituruti. Ojo ayem-ayem, durung karuan niku mergo Allah seneng sampean. Justru kadang-kadang mergo blenek karo sampean. Wis nang dikeki ben nang mingkem, ben nang nyengkrih. Paham napa mboten? Paham. Oke, mboten niku ana ceritane. Dalam hadis qudsi ada sebuah cerita. Tolong diperhatikan Bapak Ibu jamaah sekalian rumano. Biyen ana wong. Masih saiki ya ana wong. Mumpung durung dibantah, iki kudu bantah ya. Kapan aku ngomong biyen ana wong, masih saiki ana wong. Oke, ana wong apik ahli ibadah. Hubungan ke Allah bagus. Muamalah ke sesama manusia pun bagus. Wonge apik ahli ibadah. Wis lawas oleh ndonga nang Allah. Netepi syarat-syaratnya donga. Ngono ku gak dituruti karo Gusti Allah, padahal wonge apik. Di sisi lain, ana wong ra beneh, ahli maksiat, tukang togelan, ya tukang gak usah tak terangno soalnya sampean wis kulino, oke? Lho begitu ngono nang Allah, langsung dituruti karo Gusti Allah. Sampai malaikat protes. Ya Allah, kenapa malaikat? Ini ada masalah saya enggak paham. Enten masalah kula mboten gunung ya Allah. Urusan apa malaikat? Niki lho. Niki tiange sae ahli ibadah. Pun lawas oleh donga nang panjenengan. Lho kok mboten jenengan turuti padahal tiange sae. Lah sijine iki wong orang genah, ahli maksiat. Begitu donga kok langsung jenengan turuti. Niki dos pundi to Gusti? Allah dawuh malaikat iku urusanku pribadi. Hak privasiku, sing ngerti kode pine ya aku dhewe. Iku ana kode pine malaikat. Tapi mergo awakmu pengen meruh, tak kandhani. Wong iki apik, ahli ibadah. Wis lawas oleh ndonga ning aku, gak tak turuti ora mergo aku geting, ora mergo aku benci. Mergo aku seneng rumana dongane wong iki. Kapan wong iki guguk-guguk nangis-nangis, ngerpo-ngerpo ning aku seneng tak nikmati. Mulane ganang tak wehi. Iki nek langsung tak kei, wong iki ndak mandek prei ora gelem donga, aku kelangan. Tak jarno, engko mburi-mburi tak kei sing akeh. Deyel. Lah sijine iki wong ora genah, ahli maksiat. Begitu donga kok langsung tak turuti. Ora mergo aku seneng, iki mergo aku mblenek. Keri aku ngrumakno. Makanya tak kei benang mingkem, benang nyengkrit. Wong model ngene iki nek gak dikei gak mingkem-mingkem. Contone koyo ngono-ngono kae. Paham apa mboten? Oke, tak kasih contoh satu lagi. Dalam realiti kehidupan, biar mudah dipahami, contoh kehidupan yang biasanya jenengan lakoni, ben gampang dipahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Mas, misale sore-sore sampeyan lungguh nang teras omah, rokokan karo ngopi. Ancen hobine ngopi padha karo aku, ora kok banyu putih ngene. Kan hobine ngopi. Umpomo Mas, Bapak sore-sore sampean lungguh nang teras omah, ngopi karo rokokan. Terus ana wong ngamen. Lah wong ngamen iki kok wong njaluk duit. Nggih napa mboten? Gambarkan itu orang yang berdoa. Pak, ana wong ngamen ning ngarepe sampean, njaluk duit. Lah sing ngamen niku wong wedok. Isih enom, rupane ayu, ambune wangi, nang papan niku sik kewenceng kabeh. Sikil-sikilane barang api. Tah pokoke ya apa ya, pipine semetot, lambene cemokot, irunge kemites, mripate cemulek, rambute jemambak, bokonge demudul, nang bodine ku ya apa ya, gampangane kemelon lah, kemelon. Wayu, bodine api, bibirnya merah delima, pipinya kayak apel Australia, hidungnya kayak buah pir, matanya kayak anggur merah. Wis gampangane raine kaya pasar buah. Kesuwen ngitung sitok-sitok wis borongan raine kaya pasar buah. Mas, Pak. Sing ngamen niku wong wedok, isih enom, rupane ayu, ambine wangi, bodine apik. Senyumnya manis, suarane enak, lek nyanyi yo merdu. Iki kira-kira langsung sampean kei duit apa sampean teni samarine lagune? Nah, ora trimo sak marine lagune yang njaluk ibu barang potonganmu. Nek perlu ditebas kok. Ayo Dik, borongan ae Dik. Gantek ngamen ning ndi-ndi, nang kene ae karo mase beres-beres. Butuh piro sampean? Eh, iku ngono wong njaluk duit. Nah, lapo kok gak langsung sampean kei? Apa mergo sampean geding? Apa mergo sampean benci? Ndak, justru mergo sampean seneng. Mangkane gak langsung sampean kei. Dijarno, dinikmati, ben nyanyi sak dawan-dawan. Soale sampean seneng, iki nek langsung dikei, wong nyingkrih, wong ngalih kelangan gapuramu. Enggak dikasih bukan karena benci, justru mergo seneng. Terus menik, ana wong amen maneh, ya wong wedo, cuma wong e wis tuwek, rupane elek, jemburis. Budale nguwentok. Ampune tengi pengok nang kelek iki bel bel bel. suarane jebrak kabeh. Nek nyanyi kuwi idune mumprat-mumprat. Muruh-muruh ning cangkem. Aku takon, kira-kira iki sampean teni sak marine lagune apa langsung sampean gawe duit? Ora mau langsung ya ora oleh nyanyi bareng ngono. Hei, silo duit, gak nyanyi, ngono nang ngale. Jebuk aku. Apa langsung sampean gawe duit? Apa mergo sampean seneng? Apa mergo sampean cinta? Enggak, ya mergo sampean belenek. Iki model-model ngene iki nek gak langsung dikai duit iso ngelibet ae. Mbulet iso nginep bareng ngono. Kai duit benang nyengkret. Paham nang mboten? Paham nang mboten? Ayo donga nang Allah. Kranten niki zaman pun akhir. Donga muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi hasil maksud. Amin. Amin sing semangat napa mawon ingkang dados hajatipun muga-muga dikabulaken Gusti Allah. Menawi wonten jamaah sing rawatan mriki gadah problem, punya persoalan hidup, permasalahan, apapun problemnya, apapun persoalan hidupnya, apapun permasalahannya, mudah-mudahan Allah memberikan makhrajah, jalan keluar yang terbaik. Mungkin di antara jamaah sing rawuh wonten ingkang nembe sakit atau keluarganya yang lagi sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Atau mungkin antara jamaah yang rawuh iki isih ana sing duweni cicilan, kreditan, minggringan, tanggungan, utang, berapapun nominalnya, muga-muga Gusti Allah gampang no dalane cepet iso nglunasi. Amin. Aja banter-banter. Karena biasanya tambah banter amine tambah akeh utange. Wong aku nek ndonga alon-alon nek amin cek bantere. Iya nek utangmu akeh. Oke, ndonga nang Allah, muga-muga sedaya sing rawuh dipun paringi waras zahir batine. Waras zahir batine. Waras zahir batine terbebas saking sedaya penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kan secara umum penyakit itu ada dua, ada penyakit zahir dan ada penyakit batin. Diulang, ono penyakit zahir, ono penyakit batin, ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Oke, penyakit zahir iku gak podo karo penyakit batin. Penyakit jasmani lain dengan penyakit rohani. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani iku penyakit rogo, penyakit tubuh, penyakit awak, penyakit badan. Contohnya kaya watuk, mengguk, belek, dengkek, linu, ngelu, panu, kadas, kurap, koreng, rangan, kelendingan, kutilen, tantengan, bubulen, udunen, ya termasuk gudiken, sureken, barang iku. Iku penyakit zahir, penyakit jasmani. Halek penyakit batin, penyakit rohani, iku penyakit hati, penyakit karakter, penyakit moral, penyakit akhlak, penyakit mental. Contohnya kaya takabur, ujub, sum'ah, riya, hikat, hirsun, tomak, pokoknya sombong, angkuh, angga, engkek, meletek, kemenyek, serai, dengki, iri, jahil, metakil, kawau karo tonggo, nyelatunan, misuan, ngomong elek, patumpah, tunda-tunda, tadu-adu, tumpah-tuduan, ngomong kini di dalam rono, ngomong kini di dalam rini, yes, koyok kulinan ibu-ibu. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sifate penyakit zahir gak sama dengan sifate penyakit batin. Yang sebelah sana dengar suara saya? Halo? Yang sebelah sana jelas? Enggak sone soalnya kurang banget. Sifate penyakit zahir berbeda dengan sifate penyakit batin. Sifate penyakit jasmani gak podo karo sifate penyakit rohani. Halo? Susah banyak motor bok liwat diawasi. Ya apa mari ngawasi motor bok terus ngawasi raiku. Berarti raiku mbok bandingno karo iku. Matur suwun, matur suwun. Iki jenenge kena penyakit batin. Kena penyakit batin. Penyakit batin iki macam-macam, termasuk ngene iki mau penyakit batin. Nanano duit iki ya penyakit batin. Oke, okay, oke. Okay. Halo. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani iku sifate sing penyakiten krasa lara. wong liya orang rasakno, tangga-tanggane gak lapo-lapo, kanca-kancane ya ora krasa, masyarakat luas gak kena imbas. Sing krasa lara ya mok sing penyakit tok. Iku penyakit zahir, penyakit jasmani, seje karo penyakit batin, seje karo penyakit rohani. Nek penyakit rohani, penyakit batin iki aneh. Sing penyakit niku gak krasa lara. Tangga-tanggane sing temeng. Wong liya sing teng-teng masyarakat sing puyeng, paham napa mboten? Wong durung tak terangno kok paham. Wong kali butuh tibae ya do kemenyek. Keminter. Durung diterangno kok wis paham. Oke. Ben gampang dipahami. Nek gak dikasih contoh ya ora paham. Sik, tak imbui baleni. Penyakit zahir iku sing penyakiten krasa lara. Wong liya ora ngrasakno. Contoh ana tangga sampean kudunen nang udune kong wedi yo sak terong delonteng sak terong mudun kok nanti sak terong mudun milenium kok iki sing penyakit mudun yo krasa lara yo kemeng kok tayeng sambate ra karuan nyengir wong liya ora krasa, tangga-tanggane ora ngrasakno, kanca-kancane ya belas ora krasa. Kancane tampang guyang-guyu. Ana wong sambat perkara udan lara malah pringas-pringis sampe gojlogi. Mas, kok mundak dawa ngono Mas modele Mas. Sok kapan-kapan lek wayah diunduh aku kabarono Mas. Engko lapas diunduh dhewe, kabar-kabar rek ngono. Nah, mergo penyakit zahir, penyakit jasmani iki sing penyakiten krasa, mangkane tambanane gampang. Pengobatannya mudah. Sing penyakit ten krasa lara, gak betah lara, wani tombo, kepingin waras, gelem berobat, gak ada diperintah berobat karo dhewe. Seje karo penyakit batin, penyakit rohani iki aneh. Sing penyakit ten iku malah gak krasa lara. Wong liya sing temeng, contoh. Umpama ndek lingkungan sampean ana maling. Ya aku takon jawab sing jujur sing banter. Kira-kira sing ngrasakno susah malinge apa masyarakate? Oh, ngene iki ganteng-ganteng do bisu ya. Sing ngrasakno sumpek malinge apa masyarakate? Masyarakat. Sing ngrasakno susah masyarakat, padahal iku jane sing penyakiten niku malinge apa masyarakate? Sing gak waras malinge apa masyarakate? Loh ya. Maling sing penyakiten tapi sing ngrasakno lara wong liya masyarakat, maling sing gak waras tapi sing krasa sumpek wong liya masyarakat. Maling iku gak waras hadirin. Lah kok gak waras? Iya, coba perhatikan biar komunikatif. Setiap saya tanya jawab yang kenceng, jawab itu banter. Oke. Maling iku gak waras, maling iku kena penyakit mental. Lho gak iso? Iya. Maling iku ya. Umpama dene duwe barang, lho kok dicolong wong, mesti dene gelo. Nggih napa mboten? Mantep nek muni nggih wong tau ngalami. Maling iku ya. Umpama dene duwe barang, lho kok dicolong wong, mesti dene gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange. Wong apa dikira wong sing barange dicolong iku ora gelo? Oke. Wong dene duwe barang dicolong wong gelo. Lho kok mentolo nyolong barange? Wong berarti ora waras kena penyakit mental. Ayo baleni. Berarti ora waras kena penyakit mental. Oke, saniki bapak diem, ibu jawab sing banter. Neng ngajak maju terus, jujur banter. Ibu. Jenengan nek dirasani wong ngono kae gelo napa mboten? Gelo. Nun sewu Ibu, panjenengan nate ngrasani wong napa mboten? Berarti gak waras. Iku kena penyakit mental iku. Bu. Jenengan ku nek dirasani wong gelo, lho kok mentolo ngrasani ku wong berarti ora wae kena penyakit mental. Ya Allah, cek mana nggih? ibu-ibu kali butuh mriki lho. Ayu-ayu tapi kok padha gendeng. Kena penyakit mental. Bapak nderek pesen bapak nggih, ingon-ingone ditambahno nggih. Mumpung durung kaset. Lah ngono iku nek wong biyen, orang tua dulu kalimatnya sederhana. Nek awakmu dijewit wong krasa lara, ya aja dhewek. Wong. Soale wong liya sing mbok jewit iku ya krasa. Subhanallah. Orang dulu itu luar biasa. Nasihatnya sederhana, tapi penuh makna. Kayake sepele menasihati, tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi. Cukup dengan kata-kata, nek awakmu dijewit wong krasa lara, ya aja dhewek. Itu kan menjabarkan dawuh man la yarham la yurham. Sapa wonge sing ora duwe welas marang wong liya gak bakal oleh kawelasan. Diungkapkan dengan kata-kata, ayo jawab, lek awakmu dijewit wong krasa lara ya aja dhewit. Bu, lek sampean dirasani wong kok krasa gelo ya aja ngrasani. Bu, lek sampean ditelatu wong kok lara ati ya aja nyelatu. Ayo bapak, lek sampean duit barang dicolong wong sampean gelo ya aja nyolong barangi. Ayo bapak, lek sampean duit bojo di ya aja katik duit wong wong biyen ngono ora kakean dalil apa yang saiki sithik-sithik polos ae. Kala sallallahu alaihi wasallam dalil lisan. Jan iki yang ngono. Ono kuli angkut iki. Sedina urung oleh angkutan. Sumpek melentere, lha wong mes medongkrong. Ngono dicedhaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk mau rengore. Enggak ada dalil lah, suwe tangkemu. Oke, ini durung oleh angkutan di Bali. Enggak sampuk pikulan kan gue. Kalau orang dulu enggak, nah kaki yang dalil, ya, seperti itu. Oke, memang sih. Ngomong-ngomong memang sih gitu. Lek dibanding-banding no. Wong biyen karo wong saiki. Pintere pincan iki. Gini apa mboten? Pengalamane pengalaman-pengalaman wong saniki. Gini apa mboten? Oke. Okay. Ekonomiane luwih mapan wong saniki. Gini mboten? Wong saniki suge-suge. Biyen mangan sego pote iku aran-aran. Lek gak dino becik gak mangan sego pote. Saiki ben dino. Biyen tuku klambi anyar setahun sepisan. Gak riyoyo yo gak tuku klambi anyar. Kadang-kadang riyoyo gak iso tuku klambi anyar. Kepengin nanyar yang cukup di Wenter. Iki mantan-mantan tukang Wenter. Sogene soge-soge wong tak iki. Karo wong biyen. Halo. Halo. Wong biyen melarat-melarat. Biyen haji gak ada antri, pokoke ana duit daftar kling berangkat ngantek kuotane kurang. Kurang uang, kurang anggota. Saniki saking soge-sogene wong haji reguler Jawa Timur sama yang daftar sekarang tahun 2013 berangkatnya 2026 coba wong biyen melarat-melarat singkatnya dipangan meneopon daun si an bingung kaliren sampai tadi penyakit makanya penyakitnya wong biyen itu roto-roto mergo kurang mangan ancen gak mau sing dipangan kaliren sampai tadi penyakit makanya biyen duwe keluarga loro itu lihat nuturi mesti dikongon mangan sing akeh. Mangan usin akeh, mula cepet waras. Oh masih oke, naik nanti dia dipaksa. Mangan usin akeh, cepet waras. Kongkon mangan usin akeh, soalnya anjen kurang mangan. Saiki, dua keluarga loro nemen, mus megap megap, ambekan inggi singkis. Nenek nuturi saja, mulane to mulane, pembarang udah dibadok aja. Saya nengi guntali, makanya gering kon. Anjen penyakit yang sana iki roto-roto mergo kakean badok jadi iya sawangnya gak percaya ya. Halo ayo gak percaya biyen ana wong loro digawa nang gone mantri disontek karo mantri mari suntik dikei obat lo ngantri ngekei obat mantri ngasih obat iki karo nuturi obatnya diombe sing telaten sing rutin nggih terus mangano ngene apik iki vitamin mangan iki sing akeh mangano iki sing akeh mangano iki sing akeh kok kon mangan sing akeh ngancen kurang mangan saiki ana wong lara digawa nang gone dokter didiagnosa karo dokter diperiksa karo dokter dokter mari meriksa ngasih resep rata-rata ngasihkan resep karo nuturi resep iki obatnya ditebus diombe sing telaten bendino aja nganti telat aja mangan ngene bahaya aja mangan iki gawa iki aja dipangan iki kolesterol aja mangan ngene diabetes aja mangan jenis ngene iki gara kena asam aurat jadi apa ya kate sak huruf wae oke nek pintere pinter wong saiki pengalamane pengalaman wong saiki tapi pengamalan menang wong biyen ku menang nang amal temen lelah ilmu illa bil amal itu betul-betul dipegang ilmu gak ada artinya tanpa diamalkan maka orang dulu itu prinsipnya tidak ada ilmu tanpa amal tidak ada amal tanpa ilmu kabeh ilmu diamali kabeh amal diilmuni gak ada ilmu yang tidak diamalkan tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu ya nanti sawang meneh ana bo gedhe aku paling susah ngaji nang sanding ngembong nonton konsentrasi opo sak jaduk-jaduke piye iki aja piye profesional wis ra iso njeng teko to sakmene akeh tapi opo maneh nang ning jalan raya Allahumma sholli ala Muhammad kon maca Arab wong biyen ora iso cetha ilate kagung saya sering mencontohkan ada orang bersin karepe arep maca alhamdulillahi rabbil tapi mergo gak iso ya andul amin mau baca kalimat thayyibah hauqalah maunya ya la haula wala quwata illa billah tapi karena gak bisa diwaca lo quwato iku karepe la haula wala quwata illa billah karena gak bisa ya terima lo quwato tapi mbak no lo kuatol metune teko ati sing tulus mantep teko njure ati iku lek ditirakati iso dadi donga Bandung Bondowoso apa barang antepe ra karo dojong cling kuat dongane trimo apa lo kuato ya Allah wong biyen halo mongkon dumoe kadang ora cetha saiki sono kok karen-karene mudin-mudin kawak kadang lek ndonga guyok no wong wahumma inna nasaluka nasaluka yo ra iku nasaluka selamatan piti wa ngapia tampil jasa wa siada tampil barokah tampil rezeki tobatan koblal mau rokematan mindal mau gak gunung blak lho ini hari saya kira fasih berapa gini pol fasih sholat itu fasih pol kadang keliwat ke pasien saya takbiru itu likromi saking fasih nanda bengong ke takbir Allahu akbar bong bengong lendungo yuk tok fasih Allahumma inna nas aduh kan sin kaf jadi nas aduh kudu fase nas aduh selamatan fil din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq ala munqah nabe indi le mentolot berarti mari ngomong fil rizq itulah turun gelek nanti ndele mau lupi anjing fase coba ayyuhuma aqbalu indallah dari duanya tadi mana yang lebih diterima Allah apakah yang lebih fasih enggak ukurannya bukan afsahuhuma tapi awsaduhuma biruhihi ilallah yang rohnya lebih nyambung ke Allah mila saya sering sampaikan di berbagai kesempatan orang dulu itu kadang dongane orang bejaji tapi mandi-mandi coba halo ana wong lara nemen njaluk syarat terima dikei banyu sak gelas didongani Dungane yo tilmo. Bismillahirrahmanirrahim. Tonggo teko. Loro lunga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebulne nang banyu mau diombekno. Waras. Dungo kok trimo tonggo teko. Loro lunga ya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian. Lah winginane. Winginane lawas. Ya maksudnya serodok suwe. Tenggriya kula niku enten tamu. Ana wong njaluk syarat. Kan saya kalau lagi di rumah kan yo kadang-kadang yo rada ngurusi departemen persuwuhan. Ana wong njaluk sapa ngomong dukun. Padahno. Wis eje njaluk donga kok. Ana wong njaluk syarat. Yai nedhi syarat tak takon gawe apa mbah kula sakit yai sakite nopo niku madarane kembung wato sekali bibire dulu bocor pun pinten-pinten dinten oke sama nanto sekedap akhire tak cukono banyu sak gelas gawe gelas ben gampang diombe lha ning ngene iki apa carane ngombe ono piyane dikongkon nopo iki. Dan aku kan mikir, ben gampang diombe ya tak kei gelas. Wes, kate mari kok. Sopo iki? Ayo kok ae, tak kei banyu sak gelas. Ben gampang diombe, gelas yo ana banganane. Enak, yuk tak tutup, tak lepek. Yuk, aku bengke tok temen oleh nyuguri. Ini kan gak temen gelas. Karena gelasnya sebarang ada lukur kape itu bilang kewan itu lukur. Tawa tano pateha. Anjan di soku pateha. Gak fase-fase nama. Sampai terakhir walau bonin sepulnya nabang ini. Wih, tak kena wongnya ini sama nombeno sing loro insyaallah hamsal fiturungan ini terus putih caranya ya sedino tolong sendok sedino tolong sendok sing telaten insyaallah hamsal fiturungan ini ya matur suwun es mole oleh tolong dino wak wongnya toko mana nang omah gue gula kopi rokok aku seweneng batimen ayo aku banyu sagelas ya oleh jor gula kopi rokok ono ampope si A isine duit tak biasa sih wong sowan gone kiai nggo duit ya wong kali butuh yo lembean to aku yo seneng alhamdulillah iki rupane jodho sing loro iku waras wonge ayem bunga awak dhewe kaya gula kopi rokok seneng aku wis bangga bangga yo omong-omong bareng yo gawaya waras kok eh mari ngono terus wonge nun sewu yai kepareng badhe matur. Nggih, monggo wonten apa? Niki mangke yai disuwun ngimami salat jenazah. Aku yo toleh. Tak takoni lho kok salat jenazah niku sing pecah sinten? Nggih mbah kula nika ya. Niki tak dalukno syarat mrene iki kok mati. Aku langsung deyek. Astagfirullahalazim. Lah rumangsaku gula kopi ku terus saking bungahe diparingi waras. Karo lek para sekote ngimami salat mayit. Tak takoni wong, lah syaraté kok gak diombeno ah. Wis sampun iki tapi mentel. Aku lak izin, Pak. Nyarati wong gak mari malah mati wong. Kowe izin aku. Dewe sing dikon munggahane siap kocok kabeh. Aku male sungkan kate nggo jilogi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, iku jaine karo kopine teko. Takoni nyang aku. aku kan izin ya. Nambani uang nyarati uang gak mari malah mati. Bodoh kamu ini asli nak aku yang izin. Oh beri apa itu ye? Soalnya kok esok mikir kok enak itu timbangan ini. Halo, halo. Matur suwun, matur suwun. Nggih. Nek kapan-kapan nek undangan Anwar Zaid maneh warunge langsung diunggah nggih. Ya. Bon-bon tak terusne ceritane. Wei izin aku. Akhire tak takoni wong. Lah, lek mung ngombeno iku ya apa? Lah terus kan sedina 3 sendok, sedina 3 sendok. Nggih sampun sedina tak gawe 3 sendok. Sedina tak ada tolong saya dok, ini sepatu air, enak ini, hah? Halo, enak ini, ya berarti suarane. Tapi lek kamu tu yang jadi operator ini usir ini, okay. Lek mau bina ya apa? Terus saya kan sedina tolong saya dok, sampun sedina tolong saya dok, cengkang gaya saya dok apa? Sendok teh, aku salahmu, entar aku sendok mata. Masih sendok teh aku kecilin, ya mungkin dosisnya kurang. Aku. Oh, padahal yang berkoro gak mandi aku. Ya Allah, mana ya, ya, selawatan sih kesane. Anu, ngapunten. Ini uang tepuk biyen, uang biyen. Kalau ngaji ini aku panjang seneng. Uri-uri, pitutur luhur, sangkit poro sepuk biyen. Sing saiki arek nom-nom niki ora pati doyan. Arek nom saiki ora doyan karo wong tuwa. Maka saya sering kali memberikan saran kepada teman-teman remaja, aja sok ninggalno wong tuwa. Kalau saya jujur, saya seneng pitutur-pitutur saya dari orang-orang tua dulu tak ungkap lagi zaman sekarang, tak kemas dalam materi pengajian. Ben aku diarani kuno, gak apa-apa. Aku diarani desa, ya wis. Nyatane yo lawaris kok. Wong saiki aku 2013 2014 iki gak nampa jadwal. Masuk 2015. Ngaji ning desa ngene iki. Ngono nang desa sak karepmu. Tujuan saya baik kok. Ngono. Kan sekarang masyaallah kadang-kadang kita prihatin ya karena zaman nasihat-nasihat saya, pitutur-pitutur luhur dari orang-orang tua itu sekarang mulai punah. Tergeser dengan masuknya budaya-budaya yang tanpa filter yang kadang-kadang itu membahayakan akidah terutama di kalangan generasi muda anak-anak kita. Bu, bu, biyen sampe yang senom kata surat-suratan karo pacarnya angele ra karuan sing golek obat nyamuk arek dikongin kenakno surate iki kowe kadang diwaca dhisik kok gak tetep apa repot sampean saiki anake gak repot. SMS-an di juru kamar sama garo tek tek tek tek tret terkirim lagi ngapain say balas tek tek tek lagi baca SMS sayang ini SMS mana tek tek tek gak apa-apa belum SMS tek tek I miss you oleh balasan tret tek tek tek tek mwah lega sama yang antisipasi bahaya ngono-ngono. Oke. Okay. Ayo. Nek kula uri-uri nasihati wong sepuh biyen. Biyen modele nek mari azan karo ngenteni salat jamaah, iku di masjid, di musala dikei pujian-pujian sing isine syair-syair pitutur. Mriki nggih nasib melampah ngono. Hah? Iya apa? Mas sekarang anak-anak kita udah mulai enggak hafal. Dikongkon syair-syair hafal selawat-selawat itu enggak hafal. Tapi nak iwapaya, ini aku doa apa? Halo, ini gak batin nyawa kok. Ayo kembali biar konco-konco solawat kita nih loh. Di bahane, di tingkat temane, solawatannya di tingkat temane. Seneng aku udah Surabaya no, penguripan model ini nih sana. Ben subhanallah, biar gak kandek pun tak boleh gak bobo. Biar lah aku pujian, halo. Jaman wis akhir, insyaallah. Sing sepuh-sepuh ini aku yang muntah. Eling bangge. Wes aku barang iku no yo wes. Dibaan nek masjid nek musala saiki yang mulai sepi yo. Prihatin saya. Oke, dulu ada pujian ciiran zaman wis akhir. Ayo dieling-eling maneh karo tiang nenangan ndonga mangke. yen ana zaman wis akhir, zaman wis akhir bumine goyang. Eling Bu nggih. Zaman wis akhir bumine goyang. Akalin jungkir, akalin jungkir negarane guncang. Akalin jungkir, akalin jungkir negarane guncang. Ayo selamat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Azza, ya Rabbi Azza, wa taraji. Zaman dereng selawatan, ojo arek-arek kok iki. Dewa suarane digrelno, ora usah mepet. Wis selawat. Iya. Wong gak pengen sing. Grelno, jos ngono suarane. Sing gak ada ditaboi. 1 2 3 bareng. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya bumine goyang, akalin jungkir negarane goncang. Sing garane negara goncang, garane bumi goyang. Niku mergo anten akalin menungso wis padha jungkir. Akeh wong sing do kualek uteke, kualek akale. Halo. Terus iku jadi kiai terkenal ning ngene. Ya Allah, kagak wale ngomong, nganakno duit iku akale kualek. Masa ngutangi duit tak juta, telung wulan dari telung juta. Ono gini RT Biro mah gini, RT Biro mah. Ini kula bodoh karo ngutangi dong, bayarin tak gale strip. Ngutangi undi-undi bayarin bola basket. Pake ngomong saya ini. Duitnya ake, waya Idul Adha, dikokon korban, gak gelem. Senengannya dari panitia. Tapi tak daging. Dorong dibagi nih pakar miskin panitia, cukup bisa. Milih daging yang apa, sampil. Akhirnya dagingnya kurang, fakir miskin gak uman. Oh nah, panitia sing koyong ini. Oh berarti dikini apa-apa akeh ya. Oke, kalau ada panitia seperti itu, sampai fakir miskin gak uman daging perkara dinten panitia. Maaf, panitia seperti itu sangat patut, pantas, dan layak untuk dijadikan korban tambahan. Tet-tet bareng-bareng. Karena ini uangnya toko masih moring-moring. Kiai gendeng ya. Aku kok gendeng-gendeng no kawet di lapong kono kamelu nyangon ya. Tak kira nyangon ini uang yang daging aja terongoan. Tapi nyangon ini kiai ya tak kira. Aku mau sih doku wale hati ini doku jungkit. Bumi neko yang bumi neko yang arane lindu. Wong biyen nek ngarani yo lindu ngono. Saiki kan kemenyek gempa. Tapi apa wong sing kemenyek yo tunggale biyen nyelokno anak nang wong kaya bapak ibu, pak mak wis mentok. Saiki yo papa mama. Gaya-gayae pelung sak manggon di Surabaya 3 tahun mulih gawe padahal asline yo lamongan dudur. Omahe iso barongan dukure kali. Mulai nang desa kawai ketemu kekenaannya sini saya ikut tante saya biasanya bonglek minta ini tante kawai ya tante kok gak ngeliat mama, mamanya kemana sayang kekenaannya kaget, mama masih ngasak tante papa juga lagi gak di rumah kok tante, papanya lagi ngedos nah terus belenek biasa nih, nek aku tuh ngomong gaya aku tuh sakarok mulai nang desa ya kembali ke asal biasa nih rasa engke-engke aku gak dengar ada gede tenang orang mulai nang desa matanya gak karuan padahal ini suruh gue yang babu ini mulai tanggane. Dik, ge apa Dik lek teko Dik? Tas modul, tas modul. Gombal. Wae mule nganggo model misore bupati, buka pahate gitu. Wae tambah kan, nganti mepet selahangan. Ngukur pakeane ngono, beliane ngene. Dadi melengkunge misore dodol ndukure usil. Sing tengen kene galunggung, sing kene bromo. Ya Allah Guru. Kula niku lek ketok model ngono aku kita wis kadung diceluk kiai karo wong. Mbok kiai temen gonggal. Paling yo akeh gae. Lek ate ketok ngono niku ya Allah, kula niku yo yo seneng. Maksudnya seneng nuturi. Aku ngomong durung rampung iki. Seneng nuturi. Nah dene dituturi ora kenek yo, ya tak dongakno. Ya apa dituturi gak kenek, temen. Aku lagi tau ngomong-ngomong ikut domo bu, ya Allah moga-moga dicolot di kere yang dikari raya kewel dan resik entek yang gue iso oke kau bodi ya loro misalnya angkit mau aku garu, aku yang roh kebaik nanti nyawang ini sumpah bumi ne goyang, bumi ne goyang arane lindu ngapun tenku suara gula rodo ini sih gak enak soni, ini suaranya ya asli suaranya yang enak bawa soni, soni gak standar kawan-kawan undangan kau jahit ini mana soni, balik mulai aku. Apa kuping ku dhewe gak krungu. Bumi ne goyang, bumi ne goyang arane lindu. Sing kasembah yang sing kasembah yang bakal dibendu. Sing kasembah yang sing kasembah yang bakal dibendu. Baik, selamat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Untuk benduk sembahyang dilakoni sing telaten nggih istiqomah wong biyen nek nuturi ya sederhana kene slametan gawe ya tumpeng ora usah kakean dalil tumpeng kasus men oke para demit-demit sekalian ingkang kula hormati ayo coba tiga waktu ini katen teh wes katik katik lampu gak apa-apa wes podo irenge Allah Muhammad orang dulu mau dikasih ayat Quran pikirannya katen gak nyanda kok mau dikai ayat yang nerangna sholat limang waktu aqimish sholata lidhulukish syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhula wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا aku khataman sampai subuh hampir durung makan wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin pegel Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wong biyen nek gawe langgang trimo tumpeng niku maksude nek nglakoni salat limang waktu sing mem halo tumpeng limang waktu sing mem nek nglakoni salat limang waktu sing mem bang aja nganti pot aja nganti pedhot aja nganti telat pomane ditinggalno tumpeng iku ndukur lincih diarani buceng kuwi tegese nek nyebut sing kenceng sego berkatane wadahi godhong gedang dibentuk api jenenge takir. Iku saka tembung talkir, manane pepeling, dikongkon ngakeh-ngakehno ndi? Nggih. Arek nom-nom saiki diplesetno. Tumpeng nek pengin iso metu kudu mempeng, lho. Kondukur lincip diarani buceng ben iso mlebu kudu kenceng. Lah kan orang genah to. Persepsinya itu udah berbeda. Ya walaupun nek gak kenceng ya gak iso mlebu. Apa ae mlebone benang ning jarum ku nek gak kenceng ya apa iso mlebu? Mlebu agama iki dikongkon sing kenceng kok. Dongane ya apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Dalan sing kenceng, sing lurus, sing lempeng aja nganti bengkok. Oke? Okay? Halo. Halo. Mane? Pokoke sembayang. Aku musala masjid jamaah. Oke? Okay? Ningkate nerangno genah ya apa lampune mati. Itu Pak, gawe siran. Diangen-angen sirane. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, wis karen-karen. Ngapunten, ini perlu dihidupkan kembali. Anak-anak kecil niku ben eling jasane wong biyen, perjuangane wong biyen. Nasihat-nasihat saya niku kudu dieling-eling. Zaman wis akhir, wis karen-karen. Zaman wis akhir, wis karen karen. Anggone zikir cong nganti leren. Anggone zikir cong nganti leren. Ayo, selamat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rabbi Aisha, ya Rabbi Aisha, li wa ta'ani. Solusi paling selamat wong urip negone zaman akhir niki nek zikir rapati direken apa pokoke nek zikir aja nganti leren, yang dijamin keselamatan hidup, yang dijamin keselamatane, ketentramane urip, ketentramane ati niku mung wong sing zikir tok. Qul inna Allaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilayhi man anab. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrillah, hanya dengan berzikir kepada Allah yang menjadikan hati tentram, yang menjadikan hidup ini menjadi tentram. Pun kapan-kapan tak terang nol, sudah mana opo, suasanane tak kondusif, tak mendukung, tone lampu nih katu sisa. Semoga-moga wonge ora error nunae. Duh para kanca padha elinga. Duh para kanca padha elinga. Sabejane wong lali isih bejo eling lan waspada. Sabejane wong lali bisa bejo iling lan waspada. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaih. Ya Rabbi Aisha, ya Rabbi Aisha, li wa ta'ani. Muhammad nek penyakit zahir sing penyakiten krasa mulane tambanane gampang, pengobatannya mudah. Sing penyakiten krasa lara, gak betah lara, gelem tombo, Ada penyakit yang dicetok, oh ini penyakitnya mudah penanganannya. Beda dengan penyakit batin, penyakit rohani. Iki sing penyakitan gak kerosoro, makanya tambahan ewo, repot. Sing penyakitan gak kerosoro, dikokon tombo, yuk gak gelem. Dikokon berobat, yuk mong, bini gak rumong soloro. Rumah sana yuk waras aja. Kamu mau dituturi, kan ini tombo, yuk mong, gak lapo, aku gak loro. Ya, malah ingis-ingis. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diutus ke si Allah niku, misi utamanya kan nambani penyakit batin dandan-dandan akhlak. Kok menang? Dandani mental. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kenapa harus didandani? Loh, karena menungso niku ukurannya kan akhlak, nilainya kan teko ati, dan akhlak itu sumbernya di hati. Harus selalu didandani. Dituntut karo Gusti Allah, dikongkon apik, dikongkon apik, dikongkon apik. Kenapa? Karena Allah gawe menungso kabeh iku didasari ati sing apik. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Semua manusia terlahir ke dunia itu dalam keadaan apik dasarnya. Gak peduli terlahir dari rahim siapapun, berasal dari benih siapapun, semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan baik. Aslinya kabeh menungso aten-atenane apik, dasare atine apik. Wis ta, sak betik-betike wong, sak ndablek-ndableke wong, sak beling-belinge wong, iku asline dasare atine apik. Kamane gak percaya? Ana wong luwih akal, ana wong betik wong mbok beling. Kok ngerti? Ono arek cilik ditabrak sepeda, jebret. Mesti ning atine welas, kok pengin nulungi. Tak tulungane. Yen aku mboten. Iku padahal wong elek, pol patak warak. Ngerti ono arek cilik tubruk sepeda, jebret. Mesti ning atine welas, tak tulungane. Ngono. Ga ono, Pak, sak nakal-nakale wong kok ngerti ono arek ditubruk sepeda, jebret, moro diparani sisan tak tungkae ga ono. Karena memang dasare atine apik. Maka ada perbuatan baik kau pabeh menungso ngarani lek iku apik. Kenapa? Atine setuju ngarani iku apik sesuai dengan kata hati kata anak sekarang. Ana pegawean kok elek, ada perbuatan jelek kau pabeh menungso yang ngarani lek iku elek, setuju karena sesuai dengan kata hatinya. Kan hati enggak bisa dibohongi. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati enggak bisa dibohongi. Nek apik, hati yang ngarani apik. Nek elek, hati yang ngarani elek. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, wong nglakoni apik karo wong nglakoni elek, iku nang ati pasti rasane siji. Berbeda rasa di hati. Nek nglakoni apik, nek ati mesti tenang, tentrem, bahagia. Tapi nek nglakoni elek, nek ati mesti susah, gelisah, sumpek. Bapak sila Allah Muhammad. Enggak percaya tak kasih contoh. Jawab. Jujur, ibu, ibu, gowo duit dhewe karo gowo duit arisan, entit-entitan, rasane padha napa beda? Pasti berbeda. Nek gowo duit dhewe, ning ati tenang, tentrem mesti. Tapi nek gowo duit arisan, entit-entitan, ya iki kubur di mana nek iso. Jenggot awon. Tapi nek gowo duit arisan, entit-entitan, mesti sumpek, mesti gelisah. Oke, Bapak. Bapak, mangan jatahe dhewe karo mangan jatahe wong liya rasane padha napa beda? Pasti beda lek mangan jatahe dhewe tenang, mangan jatahe wong liya gak kira tenang. Ayo, gowo duwite dhewe karo gowo duwite negara kira-kira rasane padha apa beda? Beda gowo duwite dhewe tenang, tentrem gowo duwite negara gak kira tenang, minggat nang luar negeri rawani mule. Koruptor-koruptor kan. Pisan gas, Bapak, jawab sing banter. Gowo bojone dhewe karo gowo bojone wong rasane padha apa beda, Pak? Kulino bisa beda no. Jadi nek kulino mesti bisa beda no. Kamu ngomong arang-arang. Jangankan manusia. Nah, ono lampune karo gak ono lampune padha apa beda? Ancaman ya padha. Oke. Pas waktunya habis. Pas sing gak melu urung gak ade cerewet ya. Engko melu nyumbang piro sampean. Jangankan manusia, sorry. Kucing ae lho kucing lakoni genah karo orang genah isi kabeh siji. Kucing lakoni genah atau wenang. Mangan pindang dikai jeragane, resmi di tempat biasa makan. Tawonan ben. Tawonan. Iso antel lek mangan iso khusyuk ngalang-alis salate wong kali butuh. Ambo ana bledek. Dari kucing emangnya gue dikirim. Santai men. Soalnya sing dilakoni genah iso gak ana kucing lakoni gak genah. Pindang mah ditutupi rapet ditindian tapi oke, diokat mesti sikap orang genah. Pendelik-pendelik lirik-lirik penderana. Kok di oke teman. Ana lewat seriwet pak lek dia melayu. Ambo ndase mlebu separuh batet men. Ini masih kucing-kucing gak sih, kira masih perasaan. Padahal saya menceritakan kucing yang berkaki empat. Tapi yang ada kucing-kucing gak sih, kira masih perasaan. Saya sering sampaikan, dasar hati saya ngapi. Lalu Allah SWT diberi dua potensi. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujura, ini bibit elek. Ada potensi taqwaha, ini bibit api. Tinggal manusianya, mana yang diikuti. Kalau dia ikuti fujuraha, maka dia akan berubah menjadi elek, tambah elek, tambah elek. Tapi kalau dia ikut yang takwa, tambah habis, tambah habis, tambah habis, meningkat terus ke api. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kita dituntut untuk bisa selalu mempertahankan keapian. Kalau sudah begitu, subhanallah, al khairu yuhibbul khairu. Itu tanda orang yang api itu senang karo keapian. Betah manggon ning keapian, kerasan melu kegiatan keapian. Wong Islam sing api iku wong Islam sing seneng manggon ning keapian. Betah manggon ning keapian, kerasan melu kegiatan keapian. Wong Islam sing selamat iku wong Islam sing betah manggon ning pengajian, kerasan manggon di masjid. Padha karo iwak sing selamat yaiku iwak sing betah manggon ning jero banyu, kerasan manggon ning jero banyu. Ana iwak ora betah manggon ning jero banyu, iwak kok gak kerasan manggon ning jero banyu, iku tandane iwak njaluk digoreng. Ayo dibaleni, iwak kok ora betah ndek jero banyu, iwak kok gak kerasan manggon ndek jero banyu, iku tandane iwak njaluk di. Saiki ana wong kali butuh kok gak betah manggon ndek pengajian, wong kali butuh kok gak kerasan manggon ndek masjid ndek musala, iku tandane wong kali butuh njaluk di. Kamu cinta aku, tapi kan kita dibatasi waktu sayang. Oke, kan hidup ini tergantung suasana hati. Oke, nggak apa-apa. Sana tak kau kening nuda, ditunduk dikit. Hidup ini tergantung suasana hati, bu. Dan hati itu ada yang luas, hati itu ada yang sempit. Hati yang menungso iku ana sing ngombo, hati yang menungso iku ana sing ciut. Hati kita sih kadung ngombo. Luwe ombo timbang segoro, luwe ombo timbang dunyo. Tapi hati lain kadung ciut, luwe ciut timbang lengi semut. Wong iku nek atine ombo, ombo ono masalah gobuti kaya apa, duwe masalah gede-gede, santai. Kenapa? Atine ombo. Padha karo wong sing panggon ning lapangan ombo. Mbok kumpul karo kewan gobuti-gedi ono sapi, ono kebo, ono jaran, ono gajah. Gak masyaallah. Kenapa? Tempatnya luas. Masalah besar kalau hati luas, santai. Sebaliknya, hati ku nek ciut duwe masalah cilik, masalah titik ego, bingunge ndak karuan. Padha karo wong sing manggon ning panggonan ciut, kumpul karo kewan cilik iku kuwe pol. Ning jero WC medongkrong karo ngedit. Ana coro klemer-klemer-klemer, mencolot atik corone lanang yo kuyo. Moser ndek selatanan. Lho kewan sekecil coro kok bingungno, bikin sumpek soale tempatnya ciut. Masalah cilik kok bingung no, masalah cilik kok ndadek no sumpet soale atine ciut. Understand? Bahagia tempatnya juga di hati. Enggak selama ini anggapan sampean bahagia kalau duit banyak, salah. Anggitmu wong duite akeh mesti ayem. Gedas. Wong duite akeh anggitmu nek omahe ana tumpukan duit undung-undungan. Gedas. Iku mek nyekeli angkane tok, tulisane tok lho RP 700 miliar. Sampe enggak yo iso to nggih tulisan dhewe ngono. Uangnya tambah agak dunia ini tambah ngeloro kabe awak eh bener. Halo, aku giliran mikir uang-uang. Mana bisa bantah? Mana duit agak sok mangan enak, duit tinggi gak sok mangan enak. Eh, mangan enak kalau gak enak, aku sapi rosie kaca eh. iki gilu sate jarimu enak, tempe jarimu gak enak. Sate karo tempe lah dipangan kok sate emek titin de ilat karo de tenggorokan. Irang getir yo. Jombo nek wong kali butuh ngene tepak mangan enak digeng net tenggorokan 3 jam aku yo karo. Jombo aku. Kowe wis metu yo padha ae, sate tempe padha blantonge padha dondenge. Belum pernah ada dalam sejarah wong bengi mangan lawone sate meni isuk dadi tasbih renteng-renteng ta ono. Rapo gopo-gopo. Uang istiran kadang-kadang. Maka perhatikan, satuan kekayaan itu bukan uang, satuan kekayaan itu bukan rupiah, satuan kekayaan itu bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Laisal ghina ghina malin walakinnal ghina ghina nafs. Oke, kata kuncinya, yang penting dalam hidup ini bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Diulang, yang penting dalam hidup ini bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri. Apa artinya kita punya segalanya tapi kita gak bisa menikmatinya? Apa artinya kita punya segala sesuatu tapi kita gak bisa menikmati itu? Apa artinya awak dhewe sembarang kalir duit tapi gak iso ngrasakne? Bapak ibu maaf, apa artinya sampean punya makanan yang lezat, duwe panganan sing enak tapi gak iso nikmati mergo ilate sampean melentung sak kelopo? Apa artinya bapak sampean iso tuku kursi lewarang 600 juta tapi bokonge sampean uduneng nah. Gak kober nglungguhi. Apa artinya zaman duwe TV wombo gede, petang atus kin tapi meripatmu belek terus-terusan kano gaya ini bapak mas, apa artinya zaman duwe bojo wayu semok tapi zaman bendino anyang-anyangan nih gak waras-waras kano gaya ini, gak bisa nikmati wok betul gak? Lah iya, gak usah ngoyo-ngoyo wong nikmatin dunia lo sabiro sih. Ini mah dunia enak kaitannya tok lek diterus-terus no gak enak, diterus-terus no nyonyor. Gak percaya kon. Ini mah temangan kaitannya tok sak sendok rong sendok sak piring rong piring. Ayo terus no suwidak piring. Jebol wadukmu. Ini mati ngombe alas sak gelas rong gelas. Ayo tutup no 80 gelas. Uy. Ini mati mangan sate. Nah sak sunduk rong sunduk. Ayo tutup no 200 sunduk. Nikmate kumpul bojo, sak nyuk rong nyuk. Ayo tutupno 3 jam. Kesemper dengkulmu. Ngono kon burung ngoyo-ngoyo. Nikmat donya ya ngono iku. Tapi ngono iku akeh menungso sing do kebojo. Mbeltuk tirunal hayatat dunya. Rata-rata ngono iku modele pun jam 10 lebih 15 menit dengan berat hati. Yakin, saya sih sebenarnya seneng. Seneng saya ngaji di sini lama-lama. Tapi apa mau dikata, kita dibatasi waktu. Mohon maaf, mudah-mudahan dipertemukan kembali Allah di lain kesempatan. Kumpul kita dalam acara hormat maulid yang begitu ikhlas, tulus, kompak. Mudah-mudahan ini jadi bukti dan jadi sebabnya nanti kita dapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul kita malam hari ini di majlis yang mulia ini mudah-mudahan menjadi sababiahnya kita pun nanti akan dikumpulkan Allah di surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa rabbi Allah tabaraka ta'ala kull sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna min jama'ana rahma sulatan wasilatan mubarakah wa tabarakna min ta'ati tabarakal ma'sum. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيه وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ.